ragu. Kamu begitu dari pagi siang malam telepon aku terus. Tanya di mana aku sama siapa kok kamu begitu bawelnya. Kamu siapa ku? Kamu so tahu? Malu diriku ngomong sana ngecek kini. Nanya temanku buka HP ku. Kok kamu begitu bawelnya? Kau lihat aja berikan aku biar biar bincang obat kau aku baru. Jangan lupa beli caraku juga. Biar aku gak lihat diri kanan. Kau siapa?